yes, dari Depok Adi. Mengenai wajah masa depan yang menurut Pak Mario itu bisa ditata dengan berhenti sejenak. Yeah. Yeah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang karena sulitnya kehidupan, mereka dengan derita kemiskinan yang berkepanjangan, hingga tidak mampu gitu menyediakan waktu hanya untuk berhenti. Yeah. Bagaimana mengajak mereka, Pak Mario? Okay. Super Scott. Untuk saudara-saudara kita yang tidak tahu, yang tidak jelas, dan sebagian besar orang tidak berani. Berapa banyak sarjana yang menjadi orang-orang yang dihormati secukupnya karena keberaniannya secukupnya. Nah, untuk orang-orang ini dibutuhkan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk disebut penunjuk logikanya. Ya. Kalau ini ada penunjuk, kan ada yang menunjukkan. Orang yang menjadi penunjuk mewakili Tuhan yang menunjukkan. Ambillah peran menunjukkan, karena Anda menjadi alat bagi yang menunjukkan jalan, yaitu Tuhan. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang membukakan jalan, hidupnya selalu lebih baik. Perhatikan itu. Ya. Kalau Anda tidak tahu, bantu orang untuk tahu. Kalau Anda tidak yakin, bantu orang yakin. Kalau Anda tidak jelas, bantu orang untuk memperjelas. Lihat bagaimana hebatnya kita kalau kita melakukan sesuatu untuk. Ya. Semakin jelas untuknya, semakin hebat yang kita pelajari. Itu. Super sekali Pak Mario. No excuse Pak ya? There's no excuse at all. No excuse at all. Semakin bingung orang di sekitar kita, harus semakin besar peran kita sebagai penunjuk. Baik. Supaya kita digunakan oleh tangan yang tidak terlihat itu ya. Untuk menunjukkan. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, begitu ya, masih dalam konteks pembicaraan yang barusan. Yes. Saya memandang di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang memilih untuk menjadi mati rasa daripada harus berubah, Pak. Yeah. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Itu orang-orang yang harus kita sayangi karena orang yang berdiri di bawah sumber sinar yang salah itu akan melihat dirinya salah. Itu sebabnya emas yang salah ditaruh akan diperlakukan seperti kuningan. Ya. Berapa banyak orang yang hatinya hari ini gundah dan marah. Ya. Sebetulnya orang-orang sangat berkualitas yang salah menaruh dirinya. Berbicara menggunakan bahasa yang tidak pantas bagi kelasnya. Memikirkan yang kecil-kecil. Merasa tersinggung untuk yang kecil-kecil. Memilih melakukan yang bisa saja. Lalu orang bilang ini bukan emas. Memang sama kuningnya, tapi dia kuningan. Lalu dia dikalahkan oleh kuningan-kuningan yang dipakai sebagai perhiasan. Ya. Bicara bahasa itu perhiasan. Sinar mata Anda kalau ketemu orang, apa kabar Pak Bambang? Lalu dia bilang Gunawan, baru ganti nama. Gitu. Coba, ya, jadikanlah apapun yang ada dalam diri Anda sebagai perhiasan sehingga ya. Tanpa mengetahui Anda emas atau kuningan, Anda ditempatkan di tempat-tempat yang indah karena Anda berlaku seperti emas. Terima kasih Pak Mario, indah sekali. Langsung saya alihkan kepada penanya berikutnya, saya persilakan Bapak Ibu. Bapak, silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super. Selalu Bapak. Super. Yes Bapak. Baron. Indra Baron. Pak Baron, yes. Saya beruntung sekali bisa bekerja di sebuah perusahaan yang terbaik di Indonesia. Oh ya. Saya sampai-sampai kehabisan kata pujian untuk Bapak. Saya sering sekali mengikuti seminar-seminar yang Bapak berikan. Terima kasih Bapak. Dan saya Bapak. Selalu terinspirasi. Saya kira kita semua seperti amatir kalau berada di sebelah Bapak. Pertanyaan saya Pak Mario, kalau kita bicara soal kepemimpinan, pemimpin. Berarti kita membutuhkan orang yang menjadi pengikutnya agar dia selalu berada di sebelah kita. Apa yang lebih dibutuhkan, sikap atau kemampuan dari seorang pemimpin? Dan mana yang lebih dominan, sikapkah atau kemampuannya yang lebih super sekali. Terima kasih Pak Baron. Silakan Pak Mario. Kata mampu. Mampu mulai dari mengangkat 5 kg sampai 120 kg. Kalau kita mengenal konsep kemampuan, sebetulnya tidak ada orang lemah. Orang memiliki kemampuan kecil. Tetapi tidak dibutuhkan kekuatan besar untuk menarik pelatuk dari meriam yang besar. Ya. Ya. Jadi konsep mengenai kemampuan jangan lagi disetarakan dengan konsep mengangkat karung. Karena zaman angkat-angkat sudah selesai. Sekarang ada forklift, ada traktor, ada ekskavator. So, kalau begitu, yang membuat orang yang mampunya 100 dihargai 21. Banyak toh? Iya. Atau enggak, 13. Bahkan lebih kecil, gajinya 8 koma. Setelah tanggal 8 koma. Oke. Nah. Untuk orang-orang yang mampunya 100 tidak dihargai sesuai adalah orang-orang yang membutuhkan peningkatan penghormatan. Siapapun di ruangan ini, siapapun yang sedang mencermati program kita ini. Ya. Tanpa peningkatan kemampuan. Tetapi kalau lingkungannya meningkat hormatnya, dia diletakkan di tempat-tempat yang baik. Betul. Siapapun. Orang yang dihormati tetapi tidak mampu akan diserahkan banyak orang di bawahnya yang lebih mampu untuk dipimpinnya. Sudah terbukti. Jadi kalau gitu, mungkin kita sudah memiliki kemampuan cukup. Yang belum adalah meningkatkan penghormatan pada kemampuan kita. Itu sebabnya jadilah pribadi Indonesia yang anggun. Berbahasalah yang baik. Tersenyumlah ramah, tangan Anda terbuka menyambut. Lihat orang, semua orang sebagai potensi orang untuk dilayani. Apabila Anda bersikap demikian, orang akan menghormati Anda dan menempatkan Anda di tempat-tempat yang baik. Itu. Wow. Oke, baik, kita beralih ke penanya berikutnya, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super, Bapak. Nama saya Hadar Dono dari Pondok Kelapa. Yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Banyak pemimpin yang selalu ingin menang, Pak. Ya. Baik pemimpin bisnis, pemimpin politik, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, saya ulangi, Pak. Kapan seorang pemimpin itu harus menang? Dan kapan seorang pemimpin itu harus mengalah? Okay. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sahabat Indonesia yang super, pelan-pelan ya. Kalau kita menang, ada yang? Kalah. Very good. Dan yang kalah ini bisa membalas. Dan suami tahu tidak boleh mengalahkan istri karena kehidupan dia tidak akan pernah tenang lagi. Oke? Nah. Jadi mungkin bukan menang. Kalau kita hanya pemain kecil, menanglah. Tetapi apabila Anda menstrategikan kebesaran bagi diri Anda sendiri, menangkanlah orang lain. Dan cara terbaiknya adalah mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu mengizinkan orang menang. Tidak ada pemenang yang lebih besar daripada itu. Kalau Anda benar, mengapa Anda tidak damai dan berusaha menjelaskan bahwa Anda benar? Berapa banyak pertengkaran di keluarga karena yang benar tidak damai dengan benarnya. Sebenarnya. Yeah, yeah, istrinya bilang, apa lagi? Gitu kan? Jadi, kalau benar, diamlah. Kan kita tahu kita benar. Memang kadang-kadang frustrasinya orang adalah mengapa hidupnya penuh dengan keharusan menjelaskan bahwa dia benar. Aku ini benar. Yang salah malah yakin. Salah ya. Benar loh padahal. So, kalau begitu, yang damai. Kalau Anda benar dan Anda tahu benar, cukuplah itu untuk Anda, lalu berlakulah yang anggun. Anda menjadi salah, kalau berusaha menjelaskan Anda benar kepada orang yang mengira Anda salah. Kadang-kadang tidak ada gunanya menjelaskan benar, tetapi berlaku benar. Itu obat dan